قال رحمه الله اختيار الشيوخ والفقهاء الذين يتعلم منهم. Ini bisa dibilang faedah yang terakhir dari hadis Jibril alaihissalam yang dimuat di dalam buku ini. Ini faedah terakhirnya. Apa itu? Yaitu diantara faedah hadis Jibril adalah ikhtiyarus syuyukh wal fuqaha, memilih guru ya, dan ahli fikih. Alladzina yata'allamu minhum, yang diambil ilmu darinya. Jadi di dalam menuntut ilmu, jangan seorang penuntut ilmu itu sembarangan mengambil ilmu dari orang-orang yang dia belum mengenal bagaimana manhajnya, keistiqomahannya, ya, amanahnya. Tidak boleh begitu. Ya, dengan alasan apa? Ya, kita ambil yang baik-baiknya saja. Ya. Kita ambil ilmunya saja. Walaupun dia tahu bahwa orang tadi yang dia ingin datangi untuk belajar darinya ghairu mustaqim, tidak istiqamah. Nah, entah itu sebagai ahli bid'ah atau fasik, kan ada ya. Hafiz Quran, hafal hadis, bisa baca kitab tapi perokok. Ya. Nah, kebanyakan orang itu enggak melihat ini, yang penting ilmunya. Yang penting apa? Ilmunya. Ini tidak bisa begitu. Ya, karena apa? Agama seseorang, perilaku seseorang itu sebagai cerminan ilmu orang tadi. Itulah sesungguhnya ilmunya orang itu. Jadi ilmu seseorang itu bukanlah hafalan yang dia punya. Bukan pula hadis yang dia hafal. Bukan pula kitab yang dia bisa baca atau karya tulis yang dia sudah terbitkan. Orang yang alim itu tidak diukur dengan itu. Tapi yang namanya orang yang alim itu diukur dengan apa? Dengan khasyatullah, rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dari hambanya itu siapa? Ulama. Sehingga sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-ilmu al-khasyah, ilmu itu adalah al-khasyah, rasa takut kepada Allah, itu sesungguhnya yang namanya ilmu. Begitu pula sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan dalam sebagian riwayat darinya bahwasanya antara seorang yang berbicara, ini alim ini yang diapa, yang menyampaikan ilmu dengan yang mendengar ilmu itu sesungguhnya sama. Kalau sekedar apa? Cuma bicara dan ini dengar. Ini sama. Yang membedakannya apa? Pengamalannya. Jadi kalau cuma yang ini, yang satu ini bicara, yang satu mendengar, kalau cuma ini saja, ini sesungguhnya tidak ada bedanya, sama. Tapi bedanya apa? Nanti ketiga apa? Pengamalannya gimana? Itulah yang membedakan. Paham? Nah, karena ilmu ini jangan dianggap sebagai ghayah, sebagai tujuan. Tapi ilmu ini adalah wasilah. Tujuannya apa? Al-amalu bih. Bagaimana mengamalkannya? Bagaimana ketika kita belajar akidah, akidah ini semakin kuat dalam dadanya. Paham? Tauhid kuat, enggak goncang. Ya, hanya karena apa? Kemiskinan misalnya. ya kan? Banyak orang yang sudah lama dia berislam, tapi diuji dengan kemiskinan, akhirnya apa? Akidahnya dijual untuk dapat dunia, ya kan? Nah, tandanya apa? Enggak manfaat, justru merugi, rugi dengan kerugian yang sangat besar. Nah, sehingga yang dilihat adalah bagaimana pengamalannya. Ketika dia mengerti akidah yang benar, betul-betul ada akidah itu pada dirinya sebagai apa? Prinsip. Nah, ketika dia belajar akhlak, betul-betul akhlak itu dia terapkan pada dirinya, dia menghiasi dirinya dengan akhlak tadi. Ketika dia mengenal ahkam, hukum-hukum ibadah, bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, sudah paham, dia terapkan. Sehingga semakin bagus sholatnya, semakin baik pengamalan syariatnya. Nah, itulah yang membedakan, ya, yang menentukan dan menjadi ciri seorang yang alim dengan yang jahil. Nah, makanya seseorang ketika dia sudah tidak lagi mau belajar, tidak lagi mau berusaha menghidupkan ilmu, di saat itu jadilah dia apa? Orang yang bodoh. Enggak peduli walaupun dia sebelumnya sudah lama menuntut ilmu, sudah puluhan tahun, sudah kemana-mana, tapi di akhirnya ilmunya ditutup, sudah enggak dipakai lagi, ya sudah kembali lagi jadi orang bodoh. Paham? Karena ilmu itu tidak kemudian apa? Terus menempel pada diri seseorang, ya, dengan semata-mata apa? Gelar, ya. Sehingga selalu dia apa? Alim dengan gelar tadi, tidak. Tapi selama dia mengamalkannya, menghidupkannya, maka kemuliaan itu akan ada pada dia. Tapi kalau dia sudah lagi tidak mengamalkannya, tidak menghidupkan nilai-nilai ilmu yang sudah dia miliki, ya jadilah dia apa? Orang yang bodoh seperti sebelumnya. Jadi ilmu itu ibarat apa? Ibarat pakaian. Selama dipakai ya, yang nempel terus. Ya kalau udah gak dipakai ya sudah, gak punya lagi. Paham ya? Nah, oleh karena itu, di dalam menuntut ilmu ini butuh seseorang itu apa? Selektif di dalam mencari guru. Ya. Tidak, jangan sampai apa? Kita di dalam berguru itu hanya mengukur dari sisi apa? Keindahan dalam berbicara, ya. Atau semata-mata melihat yaitu kekuatan hafalan guru tadi, atau melihat banyaknya kitab di maktabah dia, ya. Atau melihat apa lagi? Banyaknya karya tulis dia, ya, kaset-kaset ceramahnya. Jangan lihat itu, paham? Tapi yang dilihat bagaimana keistiqomahannya, paham? Itu yang dilihat. Para ahli hadis dahulu, kalau mereka datang kepada seseorang untuk mengambil hadis, sebelum diambil hadisnya itu, dilihat dulu bagaimana ibadahnya. Sampai ada dari ahli hadis yang tidak jadi ngambil hadis dari seseorang ketika dilihat orang ini kok sholatnya sering telat. Tanda apa? Gak perhatian dengan ibadahnya. Sudah, balik. Gak jadi ngambil. Lihat. Padahal orang itu punya ilmu hadis. Tapi ketika ibadahnya gak beres. Ya. Maka gak diambil ilmunya. Ada yang ketika ingin mendatangi seorang untuk mengambil hadis darinya, ternyata dia melihat orang tadi membohongi hewan. Ini dengan dipanggil, seakan-akan dikasih apa? Makanan, padahal di sini enggak ada makanan. Nah, ini bohongi hewan. Sudah, enggak jadi. Pergi. Ya. Coba bagaimana para ulama pencari hadis dahulu itu enggak sembarang ngambil hadis dari orang. Ya. Walaupun tersanter, ya, terkenal orang ini, hadisnya banyak, misalkan ya. Tapi dia lihat dulu bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya. Kalau orang ini istiqomah, ahlu sunnah, ya, maka diambil ilmunya. Walaupun cuma satu hadis yang dia punya, tidak apa-apa diambil ilmunya. Barokah insya Allah. Tapi kalau orang ini ternyata ahlul bid'ah, orang yang tidak istiqomah di dalam agamanya, maka tidak dianggap ilmunya walaupun banyak yang dia punya. Nah, jelas ya. Dari kata beliau, wafakallah fi qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hadza Jibril ataakum yuallimukum dinakum. Pada sabda Rasulullah SAW kepada Umar bin al-Khattab yang mengatakan ini, ya, orang yang datang di majlis saat itu sesungguhnya dia adalah Jibril, malaikat Allah, Sayyidul Malaikah, bahkan pimpinannya malaikat. Ata'akum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajari kalian agama kalian. Di dalam kalimat ini kata beliau, tanbih, ada peringatan dari Nabi SAW yang bisa diambil faedah li talibil muta'allim, untuk penuntut ilmu yang ingin belajar, yaitu ayyuwalliya wajhahu syatra ahlil ilmi rabbaniyin, hendaklah dia hadapkan wajahnya ke arah orang yang berilmu yang rabbaniyun. Naam, berilmu dan sekaligus pendidik. Karena ada seorang itu berilmu, bisa ngajar, tapi gak bisa mendidik. Kalau nyampaikan ilmu bisa, tapi kalau mau mendidik gak bisa. Karena yang namanya mendidik itu tidak sekedar apa? Nyampaikan ilmu selesai, tidak. Tapi bagaimana dia melihat respon, ya, penuntut ilmu tadi, apakah betul paham? Kalau sudah paham, apa betul penerapannya? Gitu ya. Jadi perhatiannya tidak sekedar apa di majlis ta'lim, ya, tapi di luar itu dia memperhatikan keberadaan penuntut ilmu tadi. Apakah dia betul-betul paham apa yang disampaikan, dan juga apakah dia bisa menerapkannya dengan sebenar-benarnya, sehingga membutuhkan apa yang disebutkan sebelumnya, yaitu ar-ri'ayah. Fa'iqah, ini perhatian yang tinggi, yang menanamkan pada penuntut ilmu tadi ilmu itu secara apa? Bertahap, sedikit demi sedikit, dengan didahulukan yang paling mereka butuhkan, kemudian yang paling dibutuhkan setelahnya. Begitu. Paham? Nah, sebagaimana yang datang di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah tentang tafsiran Rabbani itu adalah orang-orang yang mengajari sigharul ilm qabla kibarih, mengajari ilmu-ilmu yang kecil, ya, yang ringan sebelum ilmu yang besar. Itu yang namanya Rabbani. Artinya pandai apa? Mengatur kadar muatan ilmu yang harus dia berikan kepada penuntut ilmu tadi. Nah, karena nyampaikan ilmu tidak sekedar nyampaikan. Ya, datang di majlis, padahal yang hadir ini awam misalkannya, belum tahu apa-apa, buka pelajaran jarh wa ta'dil. Terangkan fulan itu jahil, fulan itu dajjal. Nanti yang datang itu di majlis pulang ditanya sama yang di rumah, dapat apa mas? Ya, taklimnya. Oh, banyak kosakatanya gitu ya. Fulan kadzab, fulan dajjal, fulan ini. Oh, itu ya. Nah, ngeri ya. Besok-besok enggak mau baik lagi ya. Ilmu apa itu? Nah, majelis ilmu kok isinya caci maki orang. Nah, kan? Karena enggak santai, belum paham ya. Dan memang tidak pada tempatnya. Ya kan? Yang lebih dibutuhkan oleh umat kita ya, secara umum abadi zaman kita sekarang ini, bagaimana dikuatkan itu akidah? Bagaimana ditanamkan itu apa? Sunnah, kecintaan kepada sunnah, kecintaan kepada Al-Quran, untuk selalu semangat membacanya, bahkan semangat untuk apa? Berbahasa Arab, itu penting sekali, ya. Karena itu membuka, ya, pintu ilmu. Coba kalau umat Islam ini semuanya punya semangat yang tinggi untuk bagaimana berbahasa Arab, gemar gitu ya, sebagaimana mereka gemar berbahasa Inggris. Ya. Sampai sekarang itu ada apa? Upaya bagaimana menggalakkan bahasa Mandarin. Padahal itu angel, susah itu. Bahasa Arab paling gampang. Ya. Tapi kenapa tidak tertarik? Karena kurang ini sosialisasinya. Coba kalau betul-betul kita galakkan ini, sampai umat itu betul-betul mencintai bahasa ini, bahkan ini adalah bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa ulama, ya, dinilah ilmu itu akan apa? Lebih mudah diterima. Nah, dan mereka akan apa? Lebih tidak mudah dibohongi. Ketika ada orang ceramah, baca ayat gitu ya, terjemahannya, kalau orang yang mendengar itu paham bahasa kan nanti tahu, oh ini terjemahannya benar atau enggak. Baca hadis diterjemahkan, ya, benar atau enggak terjemahannya. Orang yang mengerti bahasa Arab, dia kan apa? Bisa sedikit banyak apa? Memilah-milah gitu ya. Ya kalau yang enggak ngerti, ya pokoknya ngomong pertama Arab, setelah itu Indonesia, ya, yang diambil Indonesia yang pasti benar ini Al-Qur'an ya. Padahal belum tentu terjemahannya apa? Tepat seperti teks asalnya. Ya kan? Nah. Ini. Alladzina istafa'at syuhratuhum bittaqwa, yang dikenal dengan ketakwaan. Wa sahhat adalatuhum, dan keadilannya. Wa ulimat istiqamatuhum ala hadzal din, dan keistiqomahannya di atas agama. Ini yang hendaknya apa? Didatangi. Ya. Alim yang betul-betul tidak sekedar mengajar tapi juga mendidik, mengetahui bagaimana metode pengajaran yang benar, yang tepat, ya. Kapan harus kasih muatan yang ringan, kapan harus yang menengah, kapan harus yang berat gitu ya. Ini pandai apa? Mengatur kadar ilmu. Itu Rabbani. Dan dia dikenal ketakwaannya, keadilannya, keistiqomahannya. Ini yang hendaknya apa? Dicari dari seorang alim. Nah. Kenapa? Disebut dalam hadis tadi, ya, kalimat hadza Jibril ataakum yuallimukum dinakum, ini memberikan faedah seperti tadi. Ditekankan hadza Jibril untuk mengingatkan kepada Umar bahwa orang yang datang di majlis saat itu bukan sembarang orang. Itu malaikat Jibril, sayyidul malaika. Ya. Bahkan dijuluki apa? Dengan Ruhul Amin. Ya kan? Malaikat Jibril. Yang diberi kepercayaan oleh Allah Rabbul Alamin untuk menyampaikan wahyu. Itu orang mulia, hamba Allah yang mulia, bahkan termasuk dari hamalatul arsy, ya, malaikat yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala sehingga sangat dekat kepada Allah taala kedudukannya. Datang kepada kalian itu yu'allimukum dinakum, mengajari kalian agama kalian. Nah, maka diambil di sini bahwasanya orang yang diambil agamanya itu adalah apa? Orang yang betul-betul dikenal kemuliaannya, ketakwaannya, keistiqomahannya. Kemudian beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun. Ini hendaknya dijadikan apa? Suatu prinsip. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ya, Islam itu agama yang dibangun di atas ilmu. Sehingga ilmu yang dipelajari ini, inilah agama kita. Karena ini yang kemudian nanti kita yakini kalau berupa akidah. Ini yang nanti kita menghiasi diri kita dengannya kalau berupa akhlak. Ini yang nanti kita jadikan sebagai apa? Ukuran penilaian. Kalau sifatnya itu apa? Berupa ahkam, hukum-hukum ini ya. Yang nanti kita terapkan dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, atau bertetangga, atau yang lebih luas dari itu. Sehingga tanamkan baik-baik pada diri kita semua bahwa ilmu yang kita pelajari inilah sesungguhnya agama kita. Nah, maka kalau sudah difahami itu, gak boleh sembarangan apa? Membaca, kemudian meyakininya, ya, apalagi mengamalkannya, gak boleh sembarangan. Harus apa? Selektif. Diperhatikan betul dari mana sumbernya ini. Paham? Apa landasannya? Apa dasar hukumnya? Adakah dalilnya dari Al-Quran wa Sunnah? Harus betul-betul apa? Teliti. Gak sembarang yang asal yang ngomong ustaz gitu, asal yang ngomong orang berjenggot, ya, atau yang ngomong bawa kitab gitu, langsung semua omongannya diambil. Gak begitu. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Yang nanti kamu yakini, yang nanti kamu berakhlak dengannya, yang nanti kamu berhukum dengannya. Sehingga apa? Harus betul-betul selektif. Ya. Jangan semua-mua yang kamu dengar itu langsung kamu telan mentah-mentah. Tapi dilihat dulu bagaimana sandaran ilmunya. Naam. Kata beliau waqad asyara salaful awwal ila hadhihi dalalah allati tunqidhu min al-jahalah wa tahmi man tabaqaha min ad-dhalalah. Salaf terdahulu, kata beliau, sudah memberi isyarat petunjuk ini. Yang ini kalau diamalkan betul kalimat ini, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ini diingat-ingat. Itu ucapan salaf. Kalau betul-betul diamalkan ini akan menyelamatkan orang dari kebodohan dan menjaga dia dari kesesatan. Kalimat singkat, ya. Tapi kalau betul-betul dipegangi itu, insyaallah apa enggak mudah dibohongi orang. Insyaallah enggak mudah apa disimpang siurkan oleh siapapun. Ingat-ingat, inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu ini agama. Untuk jangan kamu sembarangan apa mengambilnya, menelannya sebagai akidahmu, sebagai prinsipmu, sampai kamu tahu betul apa sandaran dari ilmu tadi. Adakah hujahnya dari Al-Quran dan Sunnah? Apakah demikian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Apakah demikian yang diterapkan oleh para sahabat? Itu yang hendaknya dipikirkan dulu. Nah, sebelum apa? Betul-betul diyakini, dijadikan pegangan. Qala tabi'ul jalil Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Seorang tabi'in yang mulia yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, Inna hadzal ilma dinun. Nah, lihat. Berarti kalimat tadi inna hadzal ilma dinun ucapan siapa? Ucapan Muhammad bin Sirin rahimahullah dari kalangan tabi'in. Inna hadzal ilma dinun, kata beliau. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maksudnya ilmu syariat yang kamu pelajari ini. Ya. Ini agamamu. Fanzuru, maka perhatikanlah. Lihat. Amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil agama kalian? Paham? Kalau mau belajar dari seseorang, sebelum belajar harus paham yang kita pelajari itulah yang nanti menjadi agama kita. Ya, yang kita yakini, yang kita berakhlak, yang kita berhukum dengannya. Maka lihat dari siapa kita mengambil ilmu kita. Kenapa? Itulah yang menjadi agama kita. Sehingga para salaf dahulu sebelum mengambil ilmu dari seseorang, dilihat dulu agamanya orang tadi. Bagaimana agamanya, bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana muamalahnya. Dilihat agamanya dulu. Paham? Kalau orang ini agamanya betul-betul bagus, akidahnya lurus, akhlaknya mulia, ibadahnya bagus, muamalahnya juga bagus, ya belajar. Ini dia. Ambil dari dia. Karena dia orang yang baik agamanya. Begitu. Ini ada di dalam Muqaddimah Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Kemudian beliau mengatakan, ini penulis, wadhalik, yang demikian itu, li'anna hadzal ilma yahmiluhu al-'udul. Karena ilmu ini dibawa oleh orang-orang yang adil dari setiap generasi. Mulai dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Setiap generasi itu yang mengemban ilmu ini orang-orang yang adil. Itu akan nampak sekali kalau kita insyaallah nanti ya belajar ilmu hadis. Kalau kita belajar ilmu hadis nanti kita tahu. Setiap generasi itu para ahli hadis sudah apa? Membukukan orang-orang yang adil di setiap generasi tadi. Kalau sahabat, kulluhum udul. Sahabat itu semuanya orang-orang adil. Ya. Dibukukan oleh para ulama biografi sahabat itu dengan karya tulis yang sangat luas sekali. Ya. Yang mungkin banyak dari sahabat Nabi yang belum pernah kita dengar namanya. Ya. Jangankan biografinya, namanya aja belum pernah dengar ini. Saking apa? Banyaknya. Itu ulama sudah membukukan. Untuk apa itu dibukukan? Namanya, nama bapaknya, nasabnya, lahirnya di mana, bermadis dengan Nabi kapan, ya, berapa hadis yang dia dapat dari Nabi. Itu dicatat oleh ulama. Tujuannya apa? Sebagai warisan untuk generasi setelahnya. Kalau ngambil ilmu ya, dari mereka-mereka ini ambil ilmu. Paham? Yang di kalangan tabi'in juga begitu. Yang muncul sebagai apa orang-orang adil pembawa agama itu dicatat. Oh ini si fulan ada namanya Muhammad bin Sirin, ditulis biografinya. Nah, ya dia ini siapa, bapaknya siapa, ya keluarganya gimana, ini belajarnya sama siapa, murid-muridnya siapa saja, bagaimana kehidupannya, ibadahnya, akhlaknya, dicatat semua. Ya, tujuannya apa? Warisan untuk generasi sesudahnya. Kalau ngambil ilmu dari orang-orang ini. Begitu. Paham? Terus begitu. Sehingga yang membawa ilmu ini apa? Al-udul. Orang-orang yang adil. Bahkan para ulama kita, demi menjaga kemurnian Islam ini, tidak sekedar membukukan orang-orang yang adil, tapi juga membukukan orang-orang yang sebaliknya. Nah, biografi para pendusta itu dicatat juga para ulama. agar apa? Generasi sesudahnya bisa apa? Hati-hati. Fulan bin fulan ini kadzab, dusta. Dijumpai dia pernah berbohong, pernah menipu. Bahkan ada yang apa? Dicatat itu berapa hadis yang dia buat-buat, direkayasa, dicatat. Hadis-hadisnya apa saja dicatat. Agar umat ini apa? Enggak tertipu. Maka subhanallah, patut kita banyak-banyak mendoakan para ulama kita. Karena dengan jerih payah mereka yang seperti inilah Islam ini akan apa? Terus terpelihara kemurniannya. Persis seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Seandainya enggak ada ulama yang berbuat seperti ini, ya, setelah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, tentu kita tidak akan apa? Bisa mengerti agamanya secara apa? Murni. Nah, contohnya adalah generasi sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasara. Tidak ada yang seperti ini dalam agama mereka. Ya. Pernah enggak kalian dengar ya, murid-murid Nabiullah Isa alaihissalam, biografinya semua. Terus muridnya lagi, biografinya semua. Enggak ada gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Ajaran Nabiullah Isa sendiri apa? Kabur gitu loh. Bahkan banyak yang apa? Kemudian dibuat-buat, kemudian dinisbatkan kepada Nabi Isa. Sampai pun ada dari mereka yang meyakini apa? Nabi Isa sebagai anaknya Tuhan gitu. Nah, nanti akan dijelaskan ya, dengan kalimat yang lain, yaitu al-isnadu minad-din. Sanad itu dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya enggak ada sanad, niscaya akan berbicara siapa saja, apa saja yang dia mau bicarakan. Ini akan mudah seorang menisbatkan diri kepada Islam walaupun itu bukan dari Islam. Kalau enggak ada apa? Enggak ada sanad. Tapi dengan adanya sanad, ya kelihatan mana ini yang jujur, betul-betul menyampaikan ya sesuatu dari Islam secara hak, mana ini yang pendusta, yang tidak benar ya di dalam menisbatkan sesuatu kepada Islam dengan adanya sanad. Fayandaghi ay yu'khadha anhum, maka semestinya lah diambil ilmu ini dari mereka, orang-orang yang adil. Dan subhanallah, para ulama kita sudah apa? Menyaringnya ya, sudah memilah-milahnya. Sampai pun yang di masa kita sekarang ini, orang-orang yang adilnya itu sudah dikenal oleh para ulama. Nah, yang sebaliknya pun sudah apa? Dikenal oleh para ulama. Nah, ini tentunya apa? Bagi yang memang mengikuti, yaitu perkembangan ilmu dan dakwah, dia kan tahu ya, mana orang-orang yang ini istiqomah, mana ini yang ini sudah tidak istiqomah. Nah, itu fungsinya apa? Untuk kita tidak sembarangan di dalam mengambil ilmu. Nah, ambillah dari orang-orang yang betul-betul adil, yang dikenal dengan ketakwaannya, yang istiqamah agamanya. Nah, kama qala Abu Musa Isa bin Subay, sebagaimana berkata Abu Musa Isa bin Subay, pada sahha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, telah sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu, membawa ilmu ini, ilmu Islam ini, dari setiap generasi belakangan, ya, penerus, generasi penerus, orang-orang yang adil sebagai pewaris, ya, karena ilmu ini warisan. Rasulullah SAW mewarisinya kepada siapa? Atau mewariskannya kepada para sahabat. Sahabat mewariskannya kepada tabi'in. Nah, yang menjadi pewarisnya itu apa? Orang-orang yang dikenal keadilannya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis ini, yang membawa ilmu ini dari setiap generasi penerusnya itu orang yang adil. Apa cirinya mereka itu? Yunfuna anhu tahrifal ghalin. Cirinya yang pertama, mereka meniadakan, menghilangkan dari ilmu ini penyimpangan orang-orang yang hulu. Tahu hulu ya? Orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini cirinya. Artinya, orang-orang yang adil yang membawa ilmu agama ini, ketika melihat di masanya orang-orang yang hulu, yang berlebihan di dalam agamanya, tidak didiamkan, tapi diluruskan. Ini hulu. Nah, seperti kaum Syiah misalkan, Rafidah, mereka orang yang sangat hulu. Nah, dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya. Maka para ulama di masa itu angkat bicara memperingatkan umat dari bahaya aliran ini. Nah, di antara kehuluan mereka itu apa? Menuduh misalnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai pezina. Ini hulu. Tidak ada sahabat yang berkata seperti itu. Dari mana dia dapat itu? Nah, kalau para sahabat saja tidak ada yang berkata seperti itu, terus dari mana dia? Ini hulu. Ini berlebihan di dalam apa? Menuduh. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan apa? Pembersihan untuk Ummul Mukminin Aisyah. Bahwasanya yang tersebar saat itu adalah apa? Kedustaan. Terus kok mereka enggak puas gitu loh. Ayat sudah turun. Rasulullah SAW pun sudah ya mengancam siapa saja yang ya ini tetap berburuk sangka dengan istrinya, bahkan sebagian dari mereka sudah apa? Diberi hukuman cambuk yang ikut-ikutan saat itu ya, menuduh diberi hukuman dicambuk. Harusnya apa? Sudahlah, jangan ada lagi apa pembicaraan itu. Tapi kaum Rafidah ini masih apa? Tidak puas. Tetap saja itu diangkat-angkat sampai sekarang. Sampai di yang diaman tuh, Rafidah yang diaman tuh, itu kalau hari raya mereka itu bawa berapa kambing domba itu dicambuk-cambuk, katanya itu apa? Nyambuk Aisyah ini katanya. Masya Allah. Hulu ya. Sampai sedemikian. Dari mana mereka mengambil seperti ini ya? Apakah Rasul yang mengajarkan seperti itu? Sangat jauh. Apakah para sahabat yang mencontohkan mereka seperti itu? Tidak ada. Ini hulu. Nah, maka para ulama tidak tinggal diam ya. Antum bisa lihat, kalau antum ikuti ya sejarah ini, banyak sekali karya tulis para ulama dulu sampai sekarang yang tidak berhenti menulis memperingatkan umat dari bahaya hulunya kaum Rafidah ini. Nah, ini ciri orang yang adil yang dikatakan mengemban ilmu ini. Yang kedua, wa ta'wil al-jahilin. Menghilangkan dari ilmu ini juga pentakwilan, penafsiran orang-orang bodoh. Ya. Ketika baca Quran, baca hadis dengan sembarangnya diartikan tanpa dia memiliki dasar ilmu yang cukup. Maka ketika ada orang seperti ini, para ulama yang mengemban ilmu ini tidak tinggal diam juga. Bicara. Nah, ini orang jahil. Dia tidak mengerti bagaimana memaknakan ayat dengan benar. Dia tidak mengerti bagaimana memaknakan hadis Nabi dengan benar. Nah, tidak tinggal diam. Tindakan orang-orang bodoh itu banyak, ya. Banyak sekali. Yang mempermainkan ayat-ayat Al-Quran, ya. Hadis-hadis Nabi SAW, ada yang berdalil dengan hadis Nabi, apa, innallaha jamil yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Jadi enggak apa-apa kita tuh ya nongkrong di jalan, cuci mata, lihat-lihat keindahan perempuan, ya, yang seksi-seksi, ya. Alasannya apa? Itu kan keindahan alam. Ya. Allah itu indah, menyukai keindahan itu hadis Nabi. Berarti kita terapkan begini. Masya Allah. Enak banget. Lalu terus bagaimana dengan ayat yang mengatakan apa? Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakan wahai Nabi kepada orang beriman, hendaklah mereka tundukkan pandangan mereka. Nah, yuk. Dan juga bagaimana praktik Rasulullah SAW. Ya. Yang ketiga, ada sahabat yang di sisinya, kemudian lewat seorang wanita yang terbuka wajahnya, beliau apa? Tutupi ini sahabat, ya, dipalingkan wajahnya dari wanita tadi. Tandanya apa? Tidak dibiarkan untuk memandanginya. Ini akibatnya apabila apa? Hadis atau ayat ditafsirkan dengan kebodohan. Paham? Dan juga contoh-contoh yang lain banyak sekali, ya. Ta'wil jahilin. Pentawilan, penafsiran orang bodoh. Nah, para ulama yang mengemban ilmu ini tidak mendiamkan ini terjadi. Jadi mereka akan bangkit berbicara dengan lisannya atau menulis dengan penanya, ya, meluruskan apa yang tidak benar tadi itu. Jadi yang ketiga adalah wantihalal mubtilin. Nah, yaitu menghilangkan dari ilmu ini intihal al-mubtilin, yaitu ajarannya orang-orang yang menyimpang. Nah, yang menisbatkan kepada Islam sesuatu yang tidak sama sekali bersumber dari Islam. Nah, ini para ulama yang dikatakan orang yang adil. Sikap ghulu tidak dibenarkan. Dan sikap sebaliknya, yaitu yang meremehkan, bermudah-mudah dalam agama, juga enggak dibenarkan. Sikap memasukkan sesuatu ke dalam agama, apa yang tidak termasuk darinya, juga tidak dibiarkan. Ini cirinya orang yang adil di setiap masa. Siapa kalau bukan ahli hadis? Tentulah mereka yang dimaksud ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah. Yang seperti ini, setiap generasi, dulu sampai pun sekarang, dimanapun tempatnya, yang namanya ahli sunnah seperti ini, tidak membiarkan yang namanya sikap ghulu. Ya. Nah, dari siapapun datangnya, kalau itu ghulu, tidak dibenarkan. Karena Allah Ta'ala yang berfirman, ya ahlul kitab, la taghluna fi dinikum. Ya kan? Wahai ahlul kitab, janganlah kalian apa? Berlebih-lebihan dalam agama kalian. Nah. Begitu pula Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Ya. Beliau mengingkari orang yang gulu. Ya. Tidak didiamkan. Begitu pula, ya ini orang-orang yang bermuda-muda di dalam agama ini. Berbicara tentang Islam, tapi dengan kebodohan. Ini pun tidak dibenarkan. Nah, dan juga orang-orang yang menanamkan ajaran-ajaran yang batil, yang sama sekali tidak bersumber dari Islam, tidak akan didiam oleh mereka para ulama. Fasabilul ilmi ay yuhmala amman hadha sabiluhu wa waswuh. Maka jalan ilmu itu adalah diambil dari orang-orang yang seperti ini jalannya, seperti ini sifatnya. Jika kita ingin tahu yang di masa kita ini siapa yang di masa kita ini orang-orang yang punya sifat seperti ini, lihat. Ya. Maka dia itulah yang patut diambil darinya ilmu. Nah, yang dipercaya. Hadis ini hasan bi syawahidihi, kata penulis. Nah, ini banyak jalan-jalan riwayatnya yang kalau dikumpulkan semuanya menaikkan derajat hadis ini sebagai hadis yang hasan. Nah, bahwa yang mengemban ilmu agama ini di setiap generasi adalah orang-orang yang adil. Cirinya mereka apa? Ada tiga cirinya. Apa? Yang pertama, menghilangkan penyimpangan orang-orang yang hulu. Kemudian yang kedua, menghilangkan penafsiran orang-orang yang bodoh, yang jahil. Yang ketiga, menghilangkan juga ajaran-ajaran orang-orang yang menyimpang. Ya. Ini. Maka kalau ada orang yang tidak seperti ini sifatnya, atau bahkan berlawanan, hati-hati. Ya. Itu menunjukkan apa? Sesuatu yang tidak amanah. Seperti yang masyhur, yang sangat terkenal dan mudah menyebar itu. Ajaran apa? Nata'awanu fi mattafaqna alaih. Wa ya'tadru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Ya, kita tolong menolong, kerjasama ya, dalam masalah yang kita sepakati, dan ya saling toleran dalam masalah yang kita berselisih. Ya kan? Dan ini paling apa istilahnya mudah dan enak gitu ya. Sehingga sama-sama enak lah, sama-sama senang, sama-sama menguntungkan. Saya datang ke majlisnya kalian, nanti kalian pun datang ke majlis saya. Ya. Saya ngambil dari kalian ilmu, ya kalian pun harus ngambil dari kami ilmu. Nah, gitu. Ini kelompok yang dikenal dengan apa? Al-Ikhwanul Muslimun. Nah, yang kalau Asy-Syaikh Mukbir rahimahullah lebih senang mengistilahkannya Al-Ikhwan Al-Muflisun. Bukan Muslimun, Muflisun. Tahu Muflisun? Itu merugi. Persaudaraan yang merugi. Kalau seperti itu dasarnya, itu rugi. Ya, ini menutup yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Gak akan bisa, coba saja. Kamu melihat, ya akhi kok kamu potong jenggot? Haram ya akhi, misalkan. sudahlah, itu masalah sepele, jangan jadikan bahan perpecahan. Langsung kalau ada orang mengingkari, apa pemahamannya apa? Ini perpecahan, jangan perpecahan. Oh gitu, ya kan? Nah, yakin anta musbil haron, ya. Ma aswala minal ka'bain apa ilal ka'bain minal izar fa finnar. Akan makalah sesungguhnya apa yang menutupi mata kaki dari pakaian itu tempatnya di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aduh, ini kamu bikin masalah terus ini. Ya. Nah, jauh. Kapan umat Islam akan bersatu kalau begini terus? Itu enggak usah dimasalahkan. Yang penting tuh akidahnya satu. Oh, gitu. Sudah, itu enggak usah jadi permasalahan. Toleranlah. Ya. Biar begini pun dia kan muslim. Ya kan? Itu akhirnya kalau apa? Diterima kalimat tadi. Enggak akan ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada yang mau sedikit saya negakkan, sudah dibilang apa? Wah, ini pemecah belah. Ini sumber pemecah belah umat ini. Nah. Sehingga mereka selalu bersikap keras kepada ahlu sunnah. Sentimen ini pada ahlu sunnah. Padahal ahlu sunnah berbicara itu dengan ilmu. Itu pun tujuannya untuk apa? Memperbaiki. Nah, karena tidak akan baik umat ini kecuali dengan yang membuat baik generasi pertamanya. Begitu. Tapi mereka apa? Memahaminya dengan kebalikan. Orang-orang yang suka seperti ini justru dibilang apa? Ini pembawa fitnah, pemecah belah, yang tidak menginginkan apa kembalinya persatuan umat. Bahkan sampai ada yang sangat kejinya menuduh Al-Sunnah dengan apa? Antek-anteknya Amerika ini. Hati-hati ya. Karena Amerika itu punya apa? Orang-orang yang disusupkan ke dalam barisan muslimin. Di antaranya orang-orang seperti ini nih. Cirinya. Karena apa? Dengan keberadaan mereka di mana saja mesti bikin kacau. Ya, seakan-akan apa? Mudah diucapkan. Ya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana apa tanggung jawabnya. Ya, bagaimana kalian melihat dakwah para nabi dahulu? Bukankah para nabi dahulu menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar? Bahkan ke tengah-tengah ya, kaum musyrikin saat itu tidak tanggung-tanggung ya. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Marah mereka ya kan. Sampai dituduh Rasulullah dengan apa? Ini penyihir. Kenapa dituduh penyihir? Karena di antara cirinya sihir itu kan memisahkan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak. Dengan ajaran Nabi itu saat itu, kalau yang beriman suaminya, dia pisah sama istrinya. Karena istrinya enggak beriman. Kalau yang beriman anaknya, dia pisah dari orang tuanya. Karena orang tuanya enggak mau beriman. Sehingga mereka tuduh apa? Ini penyihir. Nah gitu. Karena apa? Memecah belah. Mengacau. Apakah demikian? Nah, tentunya tidak. Ya. Sehingga kalau memang terjadi perpecahan, ya, pemisahan antara hak dengan batil, antara iman dengan kufur, sunnah dengan bid'ah, ini perpecahan yang harus, tidak boleh tidak harus dipisah, ya kan? Tidak boleh digabung. Bagaimana digabung? Ya, sunnah dengan bid'ah ya sudah dibungkus. Ya, antara iman dengan kufur sudah sama sajalah. Dibungkus tidak bisa. Nah, itu namanya apa? Bukan sikap yang adil. Nah, ini harus diingat ya. Dan ujian ini ikhwan terus berjalan. Ya. Kalau dulu di awal-awal dakwah salaf di Indonesia kita ini ya, kita merasakan indah gini ya, karena ibaratnya apa ya, pelopor ini, menghidupkan dakwah sunnah, dakwah salaf, sehingga saat itu terlihat apa, solidnya di semua wilayah, ukhuwahnya dijaga, komunikasinya, kerjasamanya. Tapi berjalan waktu, pengemban dakwah sunnah ini apa, diuji lagi dengan macam-macam ujian. Muncul fitnah sururiyah, kelihatan itu beda-beda apa prinsipnya. Akhirnya apa, tersaring mana yang ini istiqomah, mana yang tidak. Yang istiqomah pun datang masa berikutnya diuji lagi dengan ujian yang lain ya. Yang akhirnya apa, tersaring lagi mana yang istiqomah, mana yang tidak ya. Maka ini semua hendaknya apa, memberi pelajaran bagi kita untuk apa? Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Dan yang kedua, untuk semakin bersungguh-sungguh di dalam belajar dan mengambilnya dari orang-orang yang memang dipercaya untuk diambil daripadanya ilmu. Itu dengan melihat bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana pula dia ibadahnya, muamalahnya, penerapan terhadap ilmu yang dia miliki. Nah, dan jangan tertipu dengan apa, sedikit banyaknya orang yang bersamanya ya. Karena ini sudah sejak dahulu ya. Bahkan dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bahwa mengukur ya, benar tidaknya suatu ajaran atau posisi seseorang dengan banyak tidaknya orang yang bersamanya, itu termasuk dari apa? Masail jahiliyah. Jadi bukan itu ukurannya. Ya. Al-jamaah yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya adalah mawafaqal haq, yang mencocoki al-haq, wa in kunta wahdak, walaupun kamu itu sendirian. Nah, ini dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah yang lainnya kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.